Apa dosaku pada dirimu? Kau pergi tinggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Lima tahun telah ku lalui, hidup denganmu saling. Kau ku dambah menjadi bidadari yang datang mengisi hati. Bertanya kau berlalu pergi, terlalu kau buat pergi. Hatiku.